Assalamualaikum antanfa'na bi'ulumihim naf'anna barakallana walidinika walinasi ajma'in dija'aluhum wa'usiluhum misla sawabi maqru'na al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadis, dan adapun hadis. Innama waroda, pastinya datang hadis. Walaisa, dan bukan fi maknaha, dalam maknanya masajid al-masyahidu, itu yang tersaksi. Li'annal masajida, karena sesungguhnya masjid. Ba'dal masajid salasati, setelah masjid yang tiga. Mutamatsilatun, itu yang sama. Wala balada, dan tidak ada negeri. Illa wafihi, kecuali padanya masjidun, ada masjid. Fala makna, maka tidak ada makna. Lirihlati, untuk rihlah. Limasjidin akhara, ke masjid yang lain. Wa amal masyahidu, dan adapun masyahid. Fala tatasawa, maka itu tidak sama. Masyahidu, yang tersaksi, palata sasawa, maka itu tidak sama. Bal barokatu ziyarotiha, tetapi barokah menziarahi masjid ala qadri darajatihim, itu seukuran derajatnya masajid. Indallahi ta'ala, indallahi azza wa jalla. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Titik. Hadirin para santri sekalian. Jadi yang dimaksud dengan hadis la tashuddur rihal illa ala salasati masajid, itu bukan berarti kita tidak boleh untuk melakukan ziarah kepada selain dari ketiga tempat itu. Yang dimaksud adalah keutamaan dari ketiga masjid itu, itu mengalahkan keutamaan-keutamaan masjid yang ada di negeri, di seluruh dunia. Sehingga masjid-masjid di seluruh dunia, di mana saja berada, itu predikatnya sama. Sama. Kalau sholat dua rakaat, ya sholat dua rakaat saja. Begitu. Jadi intinya mah menjelaskan tentang keutamaan dari ketiga masjid ini. Dan maknanya bukan melarang seseorang untuk berziarah, untuk berihlah kepada selain daripada ketiga masjid ini. Itu makna hadis. Jelas tidak hadirin? Karena kalau misalkan dimaknai bahwa kita tidak boleh rihlah kecuali hanya kepada tiga masjid itu, berarti jangankan rihlah untuk berziarah yang hukumnya itu adalah sunnah, bahkan diperintahkan. Berarti kita rihlah ke gunung, kita rihlah ke luar negeri, ke Amrik, ke Mesir, itu pun sama, gak boleh. Dan kita hanya boleh rihlah ketiga masjid itu, kalau misalkan mau diartiin seperti itu. Jelas tidak hadirin? Ke masjid gak boleh, berziarah yang diperintahkan gak boleh, jalan-jalan ke Bali boleh, jalan-jalan ke Pangandaran boleh, jalan-jalan ke Eropa boleh, jalan-jalan ke Mesir, ke Turki boleh. Tapi ziarah kok enggak boleh yang padahal diperintahkan. Sumaqala lalu berkata musannif, laita syi'ri, betapa saya ingin tahu. Betapa saya ingin tahu. Hal yang na'u, apa yang melarang. Apa yang sekiranya melarang, siapa hadzal qa'il, orang yang ngomong ini. Min syaddir rihal, dari berrihlah, berbondong-bondong ila kuburil anbiya, kepada makamnya para nabi alaihi wassalam. Misla Ibrahim, seperti ke makam Ibrahim. Ada musanib, saya pengen tahu nih, orang yang ngomong bahwa ziarah itu gak boleh. Berarti ziarah ke makom nabi, kayak ke nabi Ibrahim, ziarah ke makom nabi Musa, itu sama dong, gak boleh gitu kan. Saya pengen tahu kenapa gitu. Falman'u zalika, maka adapun melarang dari syaddur rihal ila kuburil anbiya, min goyatil ihalah, itu dari puncaknya tingkah yang salah. Itu dalam itu dalam dalam puncaknya tingkah aja dulu. Faiza jawaza, maka apabila boleh apa zalika itu syaddur rihal ila kuburil anbiya. Fakuburul awliya, maka adapun kuburan para wali wal ulama dan kuburan para ulama wassulahai dan kuburan sholihin fi maknaha, itu semakna dengan kuburul anbiya. Fala yab'udu, maka tidak jauh ayyakuna bukti apa zalika itu ziarah ila kuburil ulama wassulaha wal awliya min agrodir rihlah, dari tujuan rihlah. Kama anna ziaratal ulama, seperti sesungguhnya berziarah ke makom para ulama fil hayati, dalam waktu hidupnya, minal maqasidi, itu dari tujuan-tujuan. Titik. Nah, sekarang saya pengen tahu, kata musannif. Saya pengen tahu, pengen nanya kepada orang yang mengharamkan untuk berziarah ke makom Nabi. Kira-kira kalau berziarah ke kuburan para nabi itu boleh tidak? Kayak seperti ke makamnya Nabi Ibrahim. Kalau misalkan tidak boleh, ya memang itu prinsipnya susah begitu. Tapi kalau misalkan menjawab boleh, maka berziarah ke makam para wali, para ulama, para solihin pun ya tidak begitu jauh. Tujuannya sama, untuk mengalap berkah. Dan perintahnya pun jelas diperintahkan oleh Allah. Jadi intinya, di mana gitu letak enggak bolehnya berziarah itu di mana? Jelas tidak hadirin? Apa alasannya mentidak bolehkan berziarah itu apa? Mana dalilnya? Mana argumentasinya? Sehingga mentidakbolehkan untuk berziarah kubur itu mana? Lah ini dalilnya la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Itu bukan dalil untuk melarang berziarah. Kalau Anda yang mentidakbolehkan untuk berziarah memegang hadis tersebut sebagai landasan bahwa berziarah kubur itu tidak boleh, itu salah. Kenapa? Karena hadis itu bukan untuk itu, makna hadis itu bukan ke sana maksud pelarangannya. Jelas tidak hadirin? Ya. Jadi sekali lagi nih, bagi mereka yang melarang untuk berziarah kubur, mana argumentasinya? Kalau yang dijadikan argumentasi adalah hadis tadi la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid, itu salah. Salah dalam memaknai hadis. Karena hadis itu bukan melarang untuk seseorang itu berziarah. Justru ziarah itu diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu para hadirin. Kalau misalkan berpendapat, oh enggak apa-apa kalau ziarah ke makam Ibrahim di Mekah Al-Mukarramah. Ya, berziarah ke makam para wali juga enggak masalah tentunya. Berziarah ke makam para ulama, para salihin, ya sama-sama saja. Palayab tidak jauh berbeda. Jadi enggak perlu dipermasalahkan. Kemarin sudah kita bahas dengan jelas. Ya. Memang ada beberapa oknum yang melakukan perbuatan yang salah pada saat berziarah kubur. Tapi bukan berarti dengan adanya oknum seperti itu digeneralisir bahwa ziarah itu tidak boleh. Salah itu. Yang salah, salah. Kalau ziarahnya jangan diharamkan hanya karena oknum itu begitu. Jelas tidak hadirin? Kemarin kan kita jelaskan. Memang ada oknum yang berziarah, lalu pada saat dia berziarah melakukan pemusyrikan. Pada saat ziarah dia makan-makan, tidur-tidur, berikhtilat dan lain sebagainya, melakukan perbuatan yang tidak baik. Memang itu oknum. Tapi ada di antara mereka yang berziarah tujuannya baik, niatnya baik. Betul tidak hadirin? Tata caranya juga baik. Apa mereka yang tujuannya baik, niat ibadah karena memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, lalu jadi tidak boleh karena ada oknum itu? Kan tidak begitu. Ini yang harus kita pahami bersama mengenai masalah ziarah. Begitu para hadirin. Nah, makanya penasaran ini. Kiai Haji Ali Maksum ini penasaran. Apa gitu loh, dalilnya mana, argumentasinya sehingga orang ziarah itu enggak boleh gitu. Itu ada dalilnya, illa ala salasatil masajid. Bukan itu mah, salah kalau berdalil dengan itu. Begitu. Wa ini dan sesungguhnya aku, ajabu, aku heran. Aneh, heran. Suma ajabu, lalu aku heran. Ayab hama memberikan paham. Siapa zu'aklim, orang yang memiliki akal. Man aziarotahu, mana a yang melarang itu zu'aklim ziarotahu dari berziarah ke Nabi Muhammad, ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadzal hadis, dari hadis ini. Ma'atah mi jawazi syaddir rihal, serta paham serta memahami bolehnya bersyaddur rihal, berbondong-bondong ilal masjid, ila Madinatil Munawwarah, ke Madinah Al Munawwarah, bi anwarihi, karena cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li ajli salati, karena untuk salat, di masjidihi, di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata musannif, aku heran, benar-benar heran, aneh kepada orang-orang yang punya akal ini, yang memberikan paham, mereka melarang untuk berziarah kepada makam Nabi. Di satu sisi mereka memberi paham bahwa kita boleh berziarah ke masjid Nabi. Kenapa kita berziarah ke masjid Nabi boleh? Karena ada cahaya Nabi di sana. Sehingga dengan adanya cahaya Nabi, sholat di masjid Nabawi itu 1000 kali lipat. Kenapa 1000 kali lipat? Karena memang ada keistimewaan dari Nabi. Seseorang melaksanakan sholat di Masjid Nabawi mendapatkan 1000 derajat daripada masjid yang lain. Itu kan karena cahaya Nabi gitu. Sehingga boleh, sehingga orang melaksanakan sholat ke sana. Nah, sholat ke sana, ke masjidnya itu boleh. Kenapa kalau berziarah ke makam Nabinya enggak boleh? Sumber-sumber cahaya dari pribadi Rasul. Nah, kata Kiai Haji Ali Maksum, saya heran kepada orang yang ngomong kayak gitu. Kalau ziarah ke masjid Nabi, karena memang di masjid Nabi itu ada cahaya dan barokah, itu boleh. Tapi menziarahi kuburan Nabi, yang padahal itu adalah sumber cahaya Nabi, kok tidak boleh? Aneh. Itu kata Kiai Haji Ali Maksum. Wa innama ajibtu, dan lalu aku aneh, heran. Suma ajibtu, lalu aku heran. Min zalikal fahmi, dari pemahaman seperti itu. Li'anna al-Madinah al-Munawwarah, karena sesungguhnya Madinah al-Munawwarah dianwarihi, itu dengan cahayanya Nabi. Madinah al-Munawwarah itu kan artinya al-Munawwarah itu kan yang diberi cahaya. Itu li'anwarihi, bi'anwarihi, karena cahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makana tidak ada laha bagi Madinah ayyuqimatin, harga yang mana saja, bainal bilad, antara negeri yang lain, qobla hijrati, sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiha, kepada Madinah. Wa hadzal masjidul karim, dan adapun masjid yang mulia. Masjiduhu yakni masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula idhofatuhu, apabila tidak disandarkan kepada Nabi. Laula idhofatuhu, apabila tidak bersandar masjid ilaihi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Lakana, maka bukti masjid kakulil masajid itu seperti masjid-masjid yang lain. Lapadla, tidak ada keutamaan lahu bagi masjid. Ala ayyi masjidin, dari masjid yang mana saja. Min masajid di dunia, dari masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Kenapa masjid itu jadi mulia? Kenapa Madinah jadi al-munawwarah? Padahal yang awalnya itu adalah Yathrib. Karena Madinah jadi al-munawwarah, Masjid Nabawi jadi masjid yang agung, itu karena disandarkan kepada Nabi. Sejarah mencatatkan bahwa pada saat Nabi belum hijrah ke Madinah, maka Madinah itu tidak ada bedanya seperti negeri-negeri yang lain. Tidak ada bedanya seperti kota-kota yang lain. Tidak ada al-munawwarah di sana. Namanya juga Yathrib. Kemuliaan Madinah itu ada. Masjid itu jadi mulia. Itu karena disandarkan kepada Nabi. Kan begitu. Kalau gak ada Nabi, itu gak ada mulianya masjid, sama aja kayak masjid yang lain. Madinah juga tidak akan jadi al-munawwarah kalau tidak ada Nabi. Kalau tidak ada cahaya Nabi, kan begitu. Jelas tidak hadirin? Jelas tidak? Mulianya Masjid Nabawi, mulianya Madinah al-Munawwarah itu karena disandarkan kepada Nabi. Kenapa ziarah kepada masjid itu dibolehkan? Datang ke Madinah al-Munawwarah itu dibolehkan, sedangkan berziarah ke sumbernya keagungan itu tidak boleh. Kan aneh ini. Ini kata Kiai Haji Ali Maksum, aneh. Begitu pula hadirin. Fal masjidu, maka adapun masjid. Inama azuma, pastinya agung masjid. Hazil azmah, dengan keagungan yang seperti ini. Wasorok, dan jadi apa as-salatu salat fihi, di masjid. Bi alfi salatin, itu sama dengan 1000 salat fi siwahu, pada selain masjid Nabi. Minal masajidi, dari masjid-masjid yang lain. Li'annahu, karena sesungguhnya masjid tersebut, al-masjidu, itu adalah masjid. Allazi ikhtarahu, yang memilih kepada masjid. Ikhtaro, yang memilih kepada masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabana, dan membangun Nabi hu terhadap masjid. Walazi kana, dan yang bukti. Yusharifu, mulia. Jadi mulia. Memulia, jadi mulia masjid. Atau syarofa yusharifu nabihu kepada masjid. Bisolati, dengan sholat fihi, di masjid. Walazi, dan walazi kanat, dan yang bukti. Tahmi, jadi penuh fihi, di masjid. Apa ar-rahmatu, ar-rahmatu, rahmat-rahmat, wal-barokat, dan barokah. Bi-khutwatihi, karena langkah Nabi. Bi-hululi syakhsihil karim, karena pribadi Nabi yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Titik. Nah, para hadirin, sebagaimana tadi yang dijelaskan, masjid tersebut jadi mulia, masjid tersebut jadi agung, dan sholat di dalamnya itu sama dengan 1000 sholat di selain Masjid Nabawi. Dari masjid-masjid yang lain di seluruh penjuru dunia ini, itu karena lantaran Nabi memilihkan masjid, lalu Nabi membangun masjid tersebut, sehingga bukti masjid tersebut jadi mulia dengan sholat di dalamnya. Dan masjid tersebut jadi masjid yang penuh dengan rahmat dan barokah, karena langkah Nabi, karena zatiah Nabi, karena keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu para hadirin. Kalau enggak ada Nabi, ya sama-sama saja masjid tersebut dengan masjid-masjid yang lain. Wa idza kana, dan apabila bukti apa al-amru perkara hakaza seperti itu, fahal minal ma'kul, maka apakah dari yang dipikirkan, ayyukola bisa dikatakan, inna hazal masjid, sesungguhnya masjid ini, lahu baginya barokatun, itu ada keberkahan, ta'udu yang kembali barokat, alal musafiri kepada orang-orang yang bermusafir ilaihi ke masjid itu. Falihaza, maka oleh karena itu, ya juzu, maka boleh apa antusyadar rihal, berbondong-bondong menuju ilaihi kepadanya. Wa amar rasul, dan adapun rasul, allazi ma'azuma hazal masjid, allazi yang ma'azuma tidak agung, apa hazal masjidu, masjid tersebut, ila binisbatihi, kecuali dengan dinisbatkan kepada Nabi, ila binisbatihi, kecuali dengan menisbatkan, menyandarkannya masjid ilahi kepada Nabi, pala barokata, maka tidak ada barokah pihi padanya, ta'udu yang kembali barokah, ila zairihi, kepada yang menziarahinya. Begitu pala hadirin. Waizan, dan pada saat itu laya juzu, tidak boleh apa antusyad dari rihal, berbondong-bondong ila ziarotihi, untuk menziarahi masjid itu. Inna haza, sesungguhnya ini, inna mayakulu, pastinya mengatakan hu terhadap za, siapa al-majanin, orang-orang gila. Allazina, yaitu orang-orang la ya'una, yang tidak bertanggung jawab. Ma yakulun, dari apa yang mereka katakan. Au yakulu, atau berkata hu terhadap za, siapa aduul Islam, musuh-musuh Islam, wa rasulil Islam, dan musuh-musuh rasul Islam. Begitu pula hadirin. Jelas tidak maksudnya? Jelas tidak? Nah, jadi kayak ginilah. Masjid itu jadi mulia, Madinah jadi Al-Munawwarah, itu karena kedatangan Nabi. Masjid itu masjid yang ngebangun Nabi. Makanya jadi mulia, sholat di dalamnya itu 1000 kali daripada sholat di luar Masjid Nabawi. Begitu hadirin. Jadinya mulia masjid itu karena Nabi. Begitu pula hadirin. Jadi kalau misalkan berziarah ke Masjid Nabawi yang agung, yaitu karena ada Nabi, boleh. Kenapa berziarah ke makam Rasul yang sumber keberkahan, sumber keagungan, tidak boleh? Kan itu suatu permasalahan, suatu pertanyaan. Betul tidak hadirin? Nah, selanjutnya, wa idza kana al-amru hakaza minal ma'kul ayyuqala inna hadzal masjid lahu barakatun ta'udu ilal masafir. Kalau misalkan kita pikirkan seperti ini, kita bisa katakan kepada orang-orang yang memang membolehkan untuk berziarah ke masjid. Kenapa dia membolehkan orang berziarah ke Masjid Nabawi? Karena memang pada masjid tersebut itu ada barokah. Dikarenakan ada barokah, silahkan kalian semua itu berziarah ke Masjid Nabawi. Kan seperti itu. Nah, sekarang Rasul itu adalah orang yang lebih mulia daripada masjid itu sendiri. Kan begitu. Ya otomatis kalau kita memang mengharapkan barokah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh dong kita mengharapkan barokah dari berziarah ke makam Rasul. Karena kita pun boleh untuk berziarah ke masjid, mendapatkan barokah dari masjid tersebut. Maka kita berziarah kepada Rasul yang sumbernya keberkahan, sumbernya keagungan pun mestinya boleh. Begitu. Betul tidak? Berziarah ke masjid saja yang masjid tersebut jadi mulia karena disandarkan kepada Nabi boleh. Kenapa tidak boleh kita berziarah kepada makom yang mana makom tersebut adalah sumber keutamaan, sumber keagungan, sumber kemuliaan, sumber barokah. Kan begitu. Ini kata Kiai Haji Ali Maksum. Nah, inna haza innama yakulu hu al-majanin. Kalau misalkan dia mengatakan bahwa berziarah ke Masjid Nabawi itu boleh karena memang mengharapkan keberkahan dari masjid tersebut. Tapi kalau berziarah ke makam Nabi itu tidak boleh meskipun tujuannya ingin mengharapkan barokah dari Nabi. Berarti kata Kiai Haji Ali Maksum, tidak akan ada yang mengatakan seperti itu illal majanin, kecuali orang-orang gila yang mereka itu tidak bertanggung jawab terhadap perkataan-perkataannya. Atau mereka yang ngomong kayak gitu, boleh berziarah ke masjid tapi tidak boleh berziarah ke makam Nabi, itu adalah aduul Islam, musuh-musuh Islam. Wa aduul Rasul, musuh Rasul juga. Jelas tidak hadirin? Ini argumentasinya nih. Wa ammal mu'minu, dan adapun mu'min allazi lahu hazzun, yang baginya ada bagian minal akli dari akal. Pala yumkinu, maka tidak akan mungkin apa ayyakhturo berfikir mukmin bibalihi di dalam hatinya hazal makna sakhir terhadap makna yang hina ini. Orang mukmin mah enggak akan berani ngomong kayak gitu, enggak boleh berziarah ke makam Nabi, enggak boleh. Enggak bakal ngomong kayak gitu orang yang beriman mah. Betul tidak hadirin? Orang-orang yang ngomong gak boleh berziarah ke makam Nabi, hanya boleh berziarah ke masjid Nabi, itu adalah minal makna sakhif, makna yang hina itu. Pikiran yang ngaco itu. Gak akan ada di hati seorang mukmin berpikir, menyatakan bahwa berziarah ke makam Rasul itu diharamkan. Gak akan ada. Kalau misalkan mukminnya itu punya hazun minal akli, punya pikiran yang bersih, punya pikiran yang suci, itu enggak bakal ngomong kayak gitu, enggak bakal berpikir seperti itu bahwa berziarah ke makam Rasul itu tidak boleh, enggak akan ada. Ini Kiai Haji Ali Maksum ini nantang. Sok, siapa yang tidak bolehkan berziarah ke makam Nabi? Di mana letak enggak bolehnya? Mana argumentasinya? Jangan jadikan hadis la tasyuddu rihal illa ala salasati masajid, jangan dijadikan dalil itu. Karena itu bukan untuknya. Hadis tersebut tidak untuk melarang kita berziarah ke makam Rasul. Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan masjid dari ketiga masjid tersebut di antara masjid-masjid yang lain, tidak ada kaitannya dengan masalah ziarah ke makam Rasul. Salah. Demikian pula tidak ada kaitan dengan ziarah-ziarah ke makam-makam para wali. Ke makam Wali Songo, ke makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Banten Syekh Asnawi dan lain sebagainya. Itu boleh. Kita rilah saja kan kemarin ke Ciwide. Betul tidak? Mestinya enggak boleh itu. Berziarah ke Ciwide. Ngapain tasyuduri hal ke sana? Mending ke Masjid Nabawi saja sekalian. Kan begitu. Betul tidak hadirin? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Di mana letaknya enggak boleh ziarah? Ini harus kita jadikan pegangan ini. Jadi jangan mudah, wah haram, haram, iya. Nanti kita terbawa juga. Kita punya argumentasi ini, gitu, jelaskan. Jelas tidak hadirin? Insya Allah. Wal hadis allazi yastanidu ilaihi ulaikal ladzina yuriduna an yajulu bainahu wa baina ummatihi fi nahiyatin. Ah, cukup dulu lah. Sedikit lagi ya kita mau tamat. Berapa minggu lagi muada'ah? Berapa hari lagi? 7 hari lagi. Seminggu lagi kita muada'ah, cukup nanti insyaallah tamatlah. Tinggal 106, sekarang 81, 80, 26 halaman lagi. Insyaallah tamat. Berapa kali ngaji lagi? 11. 11 kali ngaji dibagi 16 halaman. Nah, sehari 2 halaman. Sehari 3 halaman ya. Seminggu lagi 7 kali ya, sekitar sehari 3 halaman lah. 3 atau 4 halaman sehari, pagi dan siang. Titik. Mari kita teruskan ke materi selanjutnya. Ini juga sudah mau tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Faslun, adapun ini satu pasal fil ad'iyah, membahas tentang masalah doa. Qala, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu, wahai Ali, idza dakhaltal masjid, apabila engkau masuk masjid, tabda, maka mulailah, birijlikal yumna, dengan kaki kananmu, watla, dan keluarlah engkau, birijlikal yusro, dengan kaki kirimu, sambil baca doa. Doanya kalau masuk, Allahumma ftahli abwaba rahmatiki. Nanti kalau mau keluar pakai kaki kiri. Beda dengan masuk ke WC. Kalau masuk WC, masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Juga sambil baca doa. Kalau misalkan masuk WC, baca doanya itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Pada saat keluar doanya alhamdulillahillazi azhaba aniyil Allah alhamdulillahillazi azhaba aniyil aza wa afani. Begitu pula hadirin. Ya Aliyu, wahai Ali, alaika, mesti kepadamu, bisurat Yasin, untuk membaca surah Yasin, sobahan pada waktu pagi, wa masaan, dan pada waktu sore. Fa'innaman, karena sesungguhnya orang qoro'a yang membaca manha terhadap Yasin, kazalika pagi dan sore, kazalika seperti itu, maksud seperti itu pagi dan sore, Karena maka bukti man fi amanillahi itu ada dalam keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Titik. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa orang qara'a yang membaca man surat al-hasyr terhadap surah al-hasyr kullalailatin setiap malam kafa maka akan mencukupkan ma Allah kepada man syarab dunia terhadap kejelekan dunia wal akhirah dan kejelekan akhirat. Ya Aliyu, wahai Ali, man barang siapa orang qara'a yang membaca man surat al-baqarati surah al-baqarah lailatal jumu'ati pada malam Jumat tola'a maka akan keluar lahu dari man apa nurun cahaya ma bainas sama'i sabi'ati di antara langit tujuh ila tahtal arobin sampai ke bumi tujuh sampai ke bumi yang paling bawah. Waman dan barang siapa orang qara'a yang membaca man suratul duhan surat ad-duhan kepada surah ad-duhan wa surat al-mulki dan surah al-mulk lailatal jum'ati pada malam Jum'at Ghafaro maka akan mengampuni siapa Allahu Allah dzunubahu terhadap dosa-dosa man waqafa dan akan mencukupi Allah fitnatal qabri mencukupi Allah kepada man fitnatal qabri terhadap fitnah kubur. Waman dan barang siapa orang qara'a yang membaca man inda madji'ihi di saat akan tidurnya man akhiru ayatil kahfi akhir surah al-kahfi tahu surah al-kahfi famay yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yushrik fi ibadati rabbi ahada. Baca akhir surah al-kahfi setiap mau tidur bana maka akan membangunkan Allah lahu bagi man minan nuri dari cahaya mirasihi dari mulai kepalanya man ila ka'bihi sampai kakinya man gunung. Waman dan barang siapa orang qara'a yang membaca man surat at-tari terhadap surah at-tariq was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq dan seterusnya inda marqadihi di saat akan tidurnya man. Kataba, maka akan menuliskan Allah lahu bagi man adadan nujumis samai sebing bilangan bintang di langit apa hasanatin kebaikannya. Barang siapa orang yang membaca surah At-Tariq setiap akan istirahat maka Allah akan menuliskan baginya kebaikan dengan sebing bilangan bintang yang ada di langit. Wah, subhanallah. Luar biasa hadirinnya. Wah, ini banyak sekali ayat-ayatnya. Ah, baca saja apa yang bisa. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.